Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ma'asyara al-ikhwah wal-akhawat rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas kemudahannya dan kenikmatan-kenikmatannya. Fa insyaallah taala di malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada syarah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang disampaikan Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah. Dan kita sebenarnya telah menyelesaikan pelajaran dari syarah beliau dan kita telah memasuki pembahasan tanya jawab dari Asy-Syaikh hafizahullah, di mana Asy-Syaikh ditanya dan kemudian beliau menjawab. Dan telah kita baca dan pelajari pertanyaan pertama yang diajukan kepada beliau hafizahullah ta'ala. Kita masuk pada pertanyaan kedua yang disampaikan kepada beliau. Dalam pertanyaan disebutkan, ahsanallahu alaikum wa jazakumullahu khairan. Yaqulu as-sa'il, hal al-khawfu minal jinni yu'tabaru khawfan tabi'iyan? Kata pembaca soal, ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan. Yaqulu as-sa'il, ada yang bertanya, hal al-khawfu minal jinni yu'tabaru khawfan tabi'iyan? Apakah takut terhadap jin itu termasuk takut tabi'i, takut tabiat? Nah, apakah takut kepada jin itu termasuk teranggap sebagai khauf tabi'i, khauf secara tabiat? Ya, khauf secara tabiat ini seperti takut sama api, takut sama singa, takut sama ular. Nah, itu yang sifatnya tabiat. Apakah takut kepada jin termasuk takut yang seperti itu sifatnya? Al-jawab, beliau menjawab, wallahi al-khawfu minal jinni qad yakunu minal khawfis syirki. Demi Allah, takut kepada jin itu banyak yang tergolong atau sering tergolong bentuk khauf syirik. Bentuk khauf yang sifatnya kesyirikan. Takut yang sifatnya kesyirikan. Tawakkal 'ala Allah, bertawakallah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. wala takhaf, jangan kamu takut. Limadza takhafu minha, kenapa kamu takut kepada jin? Kenapa kamu ini takut sama jin? Hal kana as-sahabatu yakhafun, apakah dahulu para sahabat takut kepada jin? Ini Syekh mengembalikan kepada salaf kita. Apakah para sahabat takut sama jin? Lakinna alladhi fi nafsihi maradun yakhaf. Namun yang terdapat pada dirinya penyakit, yang punya sakit dalam dirinya, yakhaf, dia akan takut. Ya. Yeah. Yang terdapat sakit dalam dirinya maka akan takut, khawatir, sudah punya was-was sebelumnya. Dengan berbagai sebab, ya, pertama kurang belajar, kurang mempelajari tauhid, akidah, ya, sehingga masih rawan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, gampang tergoda, gampang terbisiki sesuatu. Ditambah maraknya cerita-cerita misteri. Horor. Bukan cuma cerita, bahkan ditontonkan kepada anak-anak. Bahkan bukan cuma anak-anak, orang dewasa takut. Nah, ini akhirnya menimbulkan penyakit dalam dirinya, penyakit was-was. Jangan-jangan di belakang saya ada sesuatu putih-putih. Padahal ada santri pakai jubah putih di belakangnya misalkan. Takut. Ternyata kamu di belakang saya. Saya kira siapa? Ya. Fattaqillah wa tawakkal 'alallah. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bertawakallah. Wasta'idz billahi minasyaiton, mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan. Bertakwa, ya, jadi orang yang taat kepada Allah, bertawakal, gantungkan jiwa kita ini kepada Allah sepenuhnya, kemudian engkau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Waqra ayatil kursi, baca ayat kursi. Wal muawwidzat, begitu pula surat-surat al muawwidzat, al ikhlas, al falaq, an nas. Doa pagi petang pun kita dianjurkan, dihasung untuk membaca tiga surat tersebut dan ayat kursi. Wa ma syakala dzalik, wa ma syakala dzalik, dan hal yang semisal dengan itu, artinya bacaan-bacaan yang disunnahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahmikallah, Allah akan menjagamu. La takhaf minal jin wala minal bashar, jangan engkau takut kepada jin, jangan pula kepada manusia. Jangan takut kepada jin dan jangan takut kepada manusia. Gantungkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna fil haditsi alladhi qara'tahu 'alaikum, karena terdapat dalam hadis Alladzi qara'tuhu 'alaikum, yang aku bacakan kepada kalian. Terdapat ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lam annal ummata law ijtama'u 'ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika, wa in ijtama'u 'ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketahuilah bahwasannya umat apabila mereka berkumpul, umat artinya semua manusia, semua makhluk berkumpul untuk memberikan madarat kepada engkau dengan suatu hal, maka mereka tidak akan bisa memberikan madarat tersebut kecuali sebatas yang Allah timpakan, Allah tuliskan, takdirkan menimpa dirimu. Mereka berkumpul untuk membunuh engkau, ternyata mereka enggak bisa melakukan hal itu. Kenapa? Karena Allah sudah tuliskan itu tidak akan menimpa engkau. Atau mungkin yang terkena cuma jarinya saja, padahal dia bidik dada kita, kepala kita. Maka kalaupun mereka berkumpul, mereka tidak akan bisa melakukan tujuan mereka kecuali sebatas yang Allah takdirkan. Begitu pula manfaat hal-hal yang kita senangi. Mereka ingin berkumpul untuk memberikan suatu kenikmatan kepada kita, manfaat, enggak akan bisa mereka lakukan kecuali sebatas yang Allah tuliskan kita dapatkan. Hidayah misalkan, kita berusaha sekuat tenaga untuk memberikan hidayah kepada orang lain, enggak bisa. Ternyata hidayah tersebut sampai kepada orang tersebut. Bahkan yang memberikan hidayah itu orang termulia. Ingin memberikan hidayah kepada orang terdekatnya, enggak bisa. Yang perlu kita yakini, jangan engkau takut kepada jin ataupun manusia. Wal mu'min la yakhafu illa minallah. Orang yang beriman itu tidak takut kecuali kepada Allah. Wala yatawakkal illa 'alallah, dan tidaklah dia bertawakal kecuali kepada Allah. Wala yakhafu minal jin wala minal ins wala min ahad. Enggak takut kepada jin, enggak takut sama manusia, enggak takut kepada seorang pun. Takutnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin idzan 'aqadat al-asbabu amamaka asbabul khawfi fattaqiha. Ini perhatikan, ucapan ini penting untuk kita garis bawahi. Adapun jika terdapat sebab-sebab di depanmu, sebab-sebab yang membuatmu engkau takut, yang membuatmu takut, fattaqiha, maka berhati-hatilah, maka hindarilah, maka jauhilah, maka khawatirlah. Sebatas wajar. Kalau ternyata ada sebab yang membuatmu engkau takut, sudah ada orang di, ada pistol yang siap untuk ditembakkan kepada kita, takut apa enggak takut? Nah, ada singa di depan kita, takut apa enggak takut? Oh ini singa ini, jangan macam-macam. Api misalkan, orang takut menghindari api, takut kebakar, panas. Yeah. Kalau ada sebab yang akhirnya kita ini takut, maka itu yang kita hindari. Kita ambil perlindungan di situ. Syaitan, bagaimana cara berlindung dari syaitan? Kalau takut, ya tambah senang syaitannya. Terlebih kalau kita menuruti apa mau dia, ini syirik. Yang bahkan kita ini bukan berlindung dari syaitan, tapi membuat syaitan malah tambah suka kepada kita. Terus bagaimana? Zikir kepada Allah, takwa, tawakal kepada Allah, baca ayat kursi. Jangan ragu-ragu ketika membaca, baca dengan mantap. Baca al-mu'awwidzat. Naam. Amma antam syia khaifan minan nas, adapun engkau berjalan ke sana kemari takut sama manusia, sama orang. Ya. Kita berjalan ke sana kemari takut sama orang. Kenapa? Apa sebabnya engkau takut kepada mereka? Kamu enggak diapa-apakan, kamu enggak dibeginikan, dibegitukan. Aw minasyaiton awil jin yu'dzini fala, ataupun kepada syaitan dan jin nam yang mengganggu kita, fala, maka jangan takut. Nam, takutnya kita akan dimanfaatkan oleh mereka. Nam, ya'ni qad yamurru 'alal insi 'alal insani duhurun wa huwa la yufakkir fil jinni wa la yakhafu minha walhamdulillah. Yakni terkadang atau biasanya orang itu, seseorang melewati orang lain, lewat pada seseorang itu waktu demi waktu, dia enggak memikirkan masalah jin, masalah syaitan. Dia enggak kepikiran setan, gelap itu mengerikan, enggak berpikir seperti itu dia. Jin dalam benaknya enggak terfikirkan masalah-masalah itu. Wala yakhafu minha, dan dia pun enggak takut akhirnya dengan hal-hal semacam jin dan syaitan. Walhamdulillah. Kemudian beliau membacakan ayat dalam surat Al-Jin ayat ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqan. Bahwasannya ada di antara manusia para lelaki yang meminta perlindungan kepada sekelompok dari jin. Ada sekelompok lelaki dari manusia meminta perlindungan kepada sekelompok lelaki dari jin. Fazaduhum rahaqa, ketika mereka ini meminta perlindungan kepada jin, maka jin ini menambahkan kepada mereka rahaqan. Rahaqan, kata sebagian mufassir, artinya khaufan. Sebagian yang lainnya juga mengatakan rohakon itu ithman. Nah, sebagian manusia ini meminta perlindungan kepada sebagian jin. Akhirnya para jin tersebut menambahkan kepada mereka apa? Takut dan dosa. Ditambahkan terus kepada mereka rasa takut. Akhirnya apa? Manusia ini manut kepada jin tersebut. Ketakutan tersebut membuahkan rasa apa? Membuahkan sikap taat kepada jin. Ya sudah, kamu sembelihlah kambing, sembelihlah ayam di situ, biar apa? Enggak ada yang ganggu kamu. Karena rasa takutnya dia penuhi perintah jin tadi. Ya. Ingin melewati sebuah jembatan, disuruh apa? Bunyikan klakson. Remeh. Bunyikan apa klakson? Tapi bunyikan klaksonnya atas dasar taat kepada syaitan. Fazaduhum rahaqan. Maka nam, jangan berikan kepada diri kita ini sebab-sebab yang akhirnya iman kita menjadi lemah. Kanu yasta'idhuna bil jinni minal jin. Dahulu beberapa orang tersebut dari manusia meminta perlindungan kepada jin dari gangguan jin. Ya. Idza nazala fi wadin yaqul. Jika mereka melewati sebuah lembah, mereka mengatakan a'udzu bi amiri hadzal wadi. Aku berlindung dengan pemimpin lembah ini. Bukan kepada Allah, aku berlindung kepada Allah, bukan. Aku berlindung pada pemimpin lembah ini. Au kabiri hadzal wadi, atau pembesar lembah ini. Min sukkanihi minal jin, dari gangguan para penunggu lembah ini. Yasta'idhu bil jinni minal jin. Mereka meminta perlindungan kepada jin dari gangguan jin. Fazaduhum rahaqan. Maka mereka pun, para jin tersebut, menambahkan rasa takut dan dosa kepada orang-orang tersebut. Fakullama khifta minal jin zadatka. Setiap engkau takut kepada jin, maka mereka akan menambahkan ketakutan tersebut kepada engkau. Fala takhaf minhum, jangan engkau takut kepada mereka. Baik, ini jawaban Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu taala terkait pertanyaan apakah takut kepada jin termasuk takut tabiat. Maka telah beliau jawab. Nah, kita masuk pada pertanyaan ketiga yang diajukan kepada beliau. Ditanyakan, ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan. Yaqulus sa'il, ayyuhuma afdal, an usalli al-isha'a wa thamani raka'atin, am usalli al-isha'a thumma akhruj thumma a'udu wa usalli salatat tahajjud. Ahsanallahu ilaykum wa jazakumullahu khairan. Yaqulus sa'il, ada yang bertanya, manakah yang lebih utama, saya sholat isya dan sholat 8 rakaat langsung ataukah saya sholat isya kemudian keluar dan kembali lalu melakukan sholat tahajud. Mana yang lebih afdal, lebih utama? Sholat isya langsung disambung sholat tahajud, ataukah sholat isya kemudian keluar, pulang misalkan, kemudian balik lagi untuk sholat tahajud? Mana yang lebih utama dari dua kondisi tersebut? Al-jawab, beliau menjawab, shalli kama syi'ta, sholatlah engkau mana yang engkau suka. Sholatlah engkau mana yang engkau kehendaki dari kondisi-kondisi tersebut. Mau sholat nyambung langsung, labas, tidak apa-apa. Mau sholat isya dulu kemudian nanti sholat tahajudnya, tidak apa-apa. Shalli kama syi'ta. As-salafu sallu thamanin wa sallu ishrin wa sallu thamaniyata wa arba'in. Dahulu salaf ada yang sholat 8 rakaat, ada juga yang sholat 20 rakaat, ada juga yang sholat 48 rakaat. Al-afdal, yang paling utama, hiya ma sallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama adalah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu salaf 8 rakaat tahajud. Ada yang 20, ada yang 48. Al-adadu alladhi kana ya'ti bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilangan yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, yaitu 11 atau 13. Dan sebagian ulama menerangkan 13 itu karena 2 rakaat setelah sholat isya, sehingga 2 rakaat setelah isya kemudian disambung dengan 11 rakaat sholat tahajud dan witir. 6. Lakin la tubaddi' ghairak, namun jangan engkau bid'ahkan orang lain. Yang afdal, yang lebih utama, 11 atau 13. Namun jangan engkau bid'ahkan orang lain. La tu'arid ghairak, jangan engkau tentang orang lain selain dirimu. Wa la tungkir ala ghairik, jangan engkau ingkari selainmu. Jangan engkau ingkari yang 21 rakaat. Jangan engkau ingkari yang 40 sekian rakaat. Jangan engkau ingkari yang sekian puluh rakaat. Jika engkau melakukan 11 atau 13 rakaat. Fa inna as-salafa min at-tabi'ina wa atba'i at-tabi'in wa min a'immatil islami kanu yusalluna hadhihi as-salawat. Karena para salaf dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan a'immatul islam, para imam, para ulama islam, mereka sholat dengan sholat-sholat tersebut. Di antara mereka ada yang 11, 13, ada yang 20, ada yang sekian puluh rakaat. Dan itu diriwayatkan dari mereka, dinukilkan dari mereka. Di antara para ulama salaf ada yang melakukan hal-hal tersebut. Fahimuha minan nusus, yang mereka fahami dari nas-nas, dalil-dalil Al-Quran ataupun sunnah. Lakinna haditha Aisyah sarihun wa ibn Abbas wa ibn Abbas. Namun memang hadith Aisyah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum sharih, hadith yang jelas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana yazidu ala 11 rak'ah aw 13 rak'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah dari 11 rakaat atau 13 rakaat. Baik di Ramadan ataukah di luar bulan Ramadan, enggak pernah lebih dari 11 atau 13. Ini masalah yang dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin kana yutilu salata alaihi as-salah alaihi salatu wassalam yutiluha jiddan. Namun dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperpanjang salatnya, diperpanjang sangat. Salat beliau sangatlah panjang. Bahkan diriwayatkan rakaat pertama membaca Al-Baqarah, kemudian rakaat kedua membaca An-Nisa, kemudian yang berikutnya afwan, dalam satu rakaat bahkan membaca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran, satu rakaat. Naam. Ini salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fannasu yas'ubu alaihim al-an ay yusallu bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia sekarang ini sulit untuk mereka salat seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yutilul italah allati kana yutiluha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperpanjang salat seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seperti itu mungkin yang tinggal imamnya. Nah. Iya, kalau imamnya kuat. Ya kadang imamnya mungkin ini kondisi kita. Fakatsaru fil adad, sehingga para ulama tersebut memperbanyak jumlahnya. Enggak bisa memperpanjang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya apa? Diperbanyak jumlahnya. Istirahat di setiap selesai dua rakaat, istirahat, duduk, nanti lanjut lagi rakaat berikutnya. Lebih ringan jika diperbanyak rakaatnya namun diperpendek bacaannya. Ini istimbatnya mereka, bentuk pendalilannya mereka. Namun disayangkan sebagian orang ngambil jumlahnya, namun ternyata akhirnya menyebabkan cepat-cepat sholatnya. Dipikirnya buahnya ini 20 rakaat, akhirnya sholatnya apa? Cepat, tidak karuan. Mending sedikit tumakninah dibanding banyak tapi apa? Isti'jal, cepat-cepatan. Bahkan zaman sekarang wal'iyadzubillah dijadikan lomba, ada lomba cepat-cepatan, ada juga lomba apa? Lama-lamaan. Nas'alullah salam. nas'alullah as-salamah, dijadikan perlombaan. Dan zaman sekarang banyak orang itu apa? Pengen apa? Viral. Pengen terlihat oleh publik dengan berbagai ulah yang mereka lakukan. Fallahu yataqabbalu minhum wa yarzuquna wa iyyahum al-ikhlas. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari mereka ibadah tersebut, ya, sesuai dengan ijtihad mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita dan mereka keikhlasan ini. Salat 11 rakaat, salat 21 rakaat, 40 sekian rakaat, jangan lupa ikhlas. Jangan lupa keikhlasan. والذي يفضل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يعترض عليه وأنت لا تعترض على الآخرين فإن هذا ورد عن السلف. Yang melebihkan jumlah dari salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau tentang. Jangan engkau tentang mereka. Nah, fa inna hadza warada 'anil salaf, karena hal ini telah warid, telah ada dari salaf. Nah, berarti kalau melihat orang yang salat 20 rakaat bagaimana? Boleh apa enggak boleh? Boleh. Tapi kalau salatnya cepat-cepatan, yang diingkari bukan rakaatnya, cepat-cepatannya yang diingkari. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini insyaallah kajian kita di malam hari ini. Alhamdulillah, semoga pelajaran di malam hari ini menambahkan manfaat kepada kita semua. Lebih kurangnya ana mohon maaf. Wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.